Pendeso ana jenenge Buya Hamka. Buya Hamka niku salah satu tokoh Muhammadiyah yang saya kagumi. Punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Menawi Profesor Dr. Quraisyab niku gadah tafsir namine Tafsir Al-Misbah. Yen Buya Hamka niku iki santri Buya Hamka tak takon. Nama asli Buya Hamka sapa, Nduk? Kok gurune kene ayo kowe malah modar to. Oh, gawe jeneng raro jeneng asline. Buya Hamka niku lak nama kedua, nama tenarnya. Nama tenarnya. Do karo Ahmad Dahlan niku lak nama kondangnya. Jeneng asline Ahmad Dahlan niku sinten? Sin Muhammad Darwis. Muhammad Darwis. Kayo mbok yo rasa semprit-semprit ning dalan le wis rasa nganggo sempritan wis. Wis rasa prit-prit-prit dimpet teme. Rasa nganggo sempritan. Napa niku? Ambulan. Iki wis paling apik. Malam ini sungguh apes nasib saya. Pengajian dua kali sonnya bosok semua. Tuman. Wayahe matang. Wayahe kok wayahe bosok, ora ruh wong kesel wong ngantuk. Di Buya Hamka niku tokoh fenomenal yang ada di Indonesia. Tetapi memang lazimnya Buya Hamka menika sering digunakan lembaga pendidikan Muhammadiyah karena beliau termasuk salah satu tokoh Muhammadiyah yang sangat terkenal. Kane niki ana lingkungan NU nggawe sekolah Buya Hamka. Niku berarti menggambarkan wong NU sing mambu Muhammadiyah apa Muhammadiyah ke NU-NU-an, kula ora ngerti. Tapi jan kudune Indonesia niku ngoten niku. Dadi ora apa-apa wong NU mambu Muhammadiyah no ya ora apa-apa. Bagaimanapun juga Indonesia itu adalah yang berpancasila dengan berpedoman kepada Bhinneka Tunggal Ika. Sesuk iso niki gara-gara ana MTS Buya Hamka ning lingkungane wong NU, sesuk iso wong rayon duwe anak jenenge Amin Rais. No ya iso insyaallah. Ora apa-apa. Wong NU anake jenenge Amin Rais. Kula kali Amin Rais lak podo. Amin Rais nika profesor, kula provokator padha lah. Karena memang semangat pendidikan Islam di Indonesia itulah muaranya dari dua orang. Ketika berbicara pendidikan dan agama. Tukang fotone dasi ini kaya DPR. Belum delok dasi ini ku anu ilfil. Soalnya bentuknya kaya ilat. Ini minggu kula niku DPR niku nopo senengane dilati duwite rakyat soalnya ilate dawa. Ditambah karo dasi. Mila napa-napa didilati lak mergo ilate dawa niku. Terus sak nggon-nggon sing jenenge wong nganggo dasi niku biasane sepatune semir meling kene jepit. Ora nyambung. Nganggo dasi kok sandale jepit. Ya nganggo moto ya ora apa-apa ora ndelik ngono kuwi. Ora apa-apa. Nanti kula niku lak mbayangke dasi niku kaya ilat dawa. Ketika berbicara pemikiran Islam di Indonesia, niku lak saniki paling besar dipengaruhi oleh kultur NU dan Muhammadiyah. Berbicara NU dan Muhammadiyah, maka kita tidak bisa lepas dari Mbah Hasyim As'ari dan Muhammad ini. Mbah Hasyim As'ari niku mondok sing rodok dangu teng Indonesia niku teng Bangkalan. Sunggalipun piantun Kiai Agung ingkang dipun wenehi jeneng Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani ingkang mapane wonten Kabupaten Bangkalan. Keramate Mbah Ahmad Khalil niku nyuwun sewu, ana tiyang ajeng nyebrang saking Surabaya teng Madura niku diarep dicegat karo rampok. Begitu dicegat karo rampok ditakoni, "Kowe arep nendi?" "Aku arep ning Madura." "Arep sowan sapa?" "Kiai Ahmad Khalil." Mergo ajeng ngaji tengene Mbah Kiai Ahmad Khalil rampoke niki wedi. Akhire napa ora sida ngrampok, akhire malah rampoke niki dadi melu santrine Mbah Ahmad Khalil. Niku padha karo critane anak kula teng Krapyak. Anak kula teng Krapyak niku mondok nderek Mbah Bunyai Zainal Abidin, Bunyai Ida. Mulai sekolah niku dijegat preman ning cedhak angkringan. Anak kula niku lak kendel. Dijaluki duit kali preman ini. Begitu dijaluki duit anak kula ngomong, "Kowe lak njaluk duit aku tak kandhake abahku." Abahmu sapa? Gus Miftah. Akhirnya Rasido dijaluki duit malah ditraktir teng angkringan. Jadi elek-elek ini jenengku ya keramat tok ada iki. Minimal preman-preman niku wedi kali kula. Wong soalé kula kiyaine preman. Mila kok jenengan mila lan jenengan tindak teng Yogya niku mang takon tukang becak. Sak Yogya mesti ngerti kula. Soalé napa? Kula nggih mantan tukang becak. Dadi ngerti kula. Lah Mbah Ahmad Khalil menika santri nyuwun sewu, kiai yang sangat dikagumi oleh santrinya. Termasuk Mbah Hasyim As'ari menika santri sing sangat takdim kali Mbah Ahmad Khalil. Mila adik-adik, anak-anak iki, kimcil-kimcil sing jilbabe ping iki. Awakmu tak kandhani lho. Iki sing rupane kaya kipli-kipli iki. Tak dongake sok dadi kiai kabeh. Sing medok melu amin ki ngopo? Kowe ya ora mungkin dadi kiai. Ya muga-muga kowe dadi bojone kiai. Amin. Rambute gondrong. Amin. Yo kae yo kiai lah minimal Mbah Mudin lah. Kae sing tengah cilik rupane kaya bandoso kae lah, Pak. Tak kandhani le. Syarate dadi kiai gedhe kuwi kowe sesuk kudu duwe rasa takdim hormat karo kiai. Contohnya sinten Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim As'ari niku ngaji nggih di foto, wonge sandal jepit sing moto niku padha. Lah, salah siji bentuk takdime Mbah Hasyim As'ari niku napa? Niki, ibu-ibu lah anake dijewer karo guru niku jenengan aja nesu. Anake dikeplak karo guru niku aja dilaporke polisi. Saat ini kita di Indonesia ini kula nembe ngetren anaknya dijewer dilapor ke polisi sing jenenge wong tua niku nitip anak teng guru nggih pun sami nawatokna napa mawon sing didhawuhke kali guru manut. Nah, saat ini lucu kok anak dikeplak lapor ke polisi lah kula mbiyen wadul karo abah kula, pak kula dijewer kali guru kula ditambahi gurune jewer bapak kula gajul. Saat ini lambat, kenapa-napa dilapor ke polisi. Ya melu anaknya ya begajulan rakaru-karuan itu. Satu ketika Mbah Hasyim As'ari niku kelangan cincin kawin yang diberikan oleh Nyai Ahmad Khalil. Cincin ini ku mlebu ning jero WC, katut ning jomblangan WC niku. Kiai Ahmad Khalil niku lak rumangsa sedih, soalnya napa tanda cinta dari istrinya masuk ke dalam WC. Diparani kali Hasyim As'ari muda, Pak Kiai, kok kula delok sangka kaduan jenengan andilau, apa kuwi antara dilema dan galau. Mbah saya, Mbah Kiai jawab, oleh aku gegana, apa kuwi gelisah galau merana. Lah ngapa jenengan gegana Kiai, soalnya ngajine sone ra kepenak tur ra disuguh wedang. Ceritane ngoten. Takoni. Kok jenengan ketinggal susah niku wonten napa to Mbah Yai? Dijawab kalian Mbah Ahmad Khalil, cincinku ilang le. Cincin sangka Bunyai Ahmad Bunyai Khalil kuwi nyemplung ning jero WC. Kamangka aku seneng banget karo cincin kuwi. Akhirnya napa? Tanpa diperintah oleh Mbah Kiai. Mbah Kiai nggih mboten dawuhi. Hasyim As'ari muda niku nyuwun sewu. Langsung nguras WC madosi cincine Mbah Ahmad Khalil. Ayo jajal. Takdime karo kiai nganti cincin sing mlebu jero WC niku dikuras digoleki kalih Mbah Hasyim As'ari ketika masih muda. Begitu dikuras berjam-jam nyuwun sewu cincine ketemu, ditimba le njegur ning jero apa jumblengan istilah iki. Apa jenenge? Safety tank. Safety tank. Kaya teng Yogyakarta niku kathah profesi nguras septic tank tapi diserot. Kanca kula niku kuliah teng geologi, tapi kerjane ngene kuwi wau, nyerot septic tank. nganti montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Ngoten. Wae saben ana wong kepesing ya rezekine akeh. Ngoten. Mlebu ning jero septic tank, akhire napa? Dikuras septic tank-e. Ketemu cincine. Begitu ketemu cincine, diaturke teng Mbah Ahmad Khalil. Mbah Yai alhamdulillah ngambutahi kabeh nika sawah. Alhamdulillah niki cincine kepanggih, suwen. Saking bungae manahe Mbah Ahmad Khalil niku nyuwun sewu. Mbah Ahmad Khalil ngendikan, "Sok kowe bakale dadi wong gedhe." Dan ternyata terbukti, dawuhe Mbah Ahmad Khalil kepada Hasyim As'ari itu terbukti. Umpama Mbah Hasyim As'ari niku akhirnya gawe organisasi tercatat sebagai organisasi masyarakat terbesar di dunia. NU niku organisasi paling gede sak dunia. Lho, estu niku NU niku paling gede sak dunia. Bahkan nganti gede ini NU Buya Hamka mawon di NOK kali tiang rayun. Tenan niku. Jadi NU mergo tiang rayun. Ampuh tenan niku. Ya mergo NU mambu Muhammadiyah jadi kiai ra disuguh wedang niku ra apa-apa. Soalnya Muhammadiyah biasanya ngono kuwi biasanya. Wajar. Padahal pengajian niku pun intinya inti lho niki nggih. Ahlinya ahli lho niki. Core of the core. Padahal kiai ini gantengnya ganteng lho iki. Ben kiai ini wedi sing gawa degane banser. Kan biasanya santri ki banser khusus edisi spesial. Nembe iki to ana banser munggah panggunge Buya Hamka nembe iki. Alhamdulillah. Iki ngopo iki ngahingi aja. Wah, dasine beda meneh iki. Rek. Rasa mau tambah matuk merah ya. Ndak kecipratan hidungmu. Mboten nggih. Jenengan bayangke mboten lak Gus Miftah nganggo dasi bentuke kaya apa. Pak Guru mang mriki Pak Guntan delok dasimu. Dewan Pak Guru. Lah pejabat niko senengane melet-melet mergo dasine dawa. Mila apa-apa ditilat watu, kolu, aspal, diuntal. Ya mergo dawa niku lho mila sakniki lak enten pengumuman saking Menteri Keuangan. Uang dana desa itu untuk kebutuhan rakyat bukan untuk kepala desa. Lah sakniki sakwise bupati niku sing paling kathah ditangkap kali polisi dan jaksa niku adalah kepala desa. Soale dana desane tidak untuk mensejahterakan masyarakat desa, tapi malah diuntal karo kepala desa. Nggih. Soale kepala desane wis melu-melu nganggo dasi. Mila kalau sering matur wong koruptor niku berarti tomak modar HP-mu tiba. Kowe grogi kok kowe. Cie ngambek. Nganggo dasi ora pede. Koruptor-koruptor niku lak mergo niku wau ilate dawa-dawa. Mila dilambangke kali hurufe jenenge tomak. Tomak niku hurufe ana telu, tok, mim, ain. Tok niku bokonge gedhe awake cilik. Mim niku ndase gedhe sikile cilik. Mbasan ngain cangkeme amba wetenge gedhe. Mila koruptor niku biasane gedhekke cangkem nggih gedhekke weteng. Mila lurah-lurah niku ati-ati. Saniki paling kathah sudah 700 lebih kepala desa ditangkap sama polisi dan jaksa. Lurah kene mangkat apa ora iki? Oh mboten, ya. Eh, gandeng. Ya aku ora butuh gantenge butuh jujure. Ya muga-muga lurah mriki ganteng terjujur. Jujur niku ana loro, jujur ayam karo jujur kacang ijo. Eh? Bubur ki jenenge manah kae jenenge bubur. Busur ki sing turu jenenge busur. Cangkem. Lah Sedane Mbah Hasim nyuwun sewu, sedane Mbah Ahmad Khalil niku nyuwun sewu. Wong Mbah Ahmad Khalil niku lancen tiyang ngalim tur keramate gedhe. Mila kiai-kiai NU sing keramat niku kathah. Tak wenehi conto. Keramate Mbah Ahmad Khalil. Mbah Ahmad Khalil niku nate diundang tahlilan. Dalam rangka sewu dina almarhum anake Padul. Pak Kiai mbok jenengan tindak bincang tenggen kula. Lah ngopo le bapak kula niku sewu dinane mbok jenengan melu ndongake bapak kula. Nggih. Begitu. Niki riwayate macam-macam nih. Ana sing ngomong bismillah, ana sing ngomong tahlil la ilaha illallah. Tapi sak ngerti kula tahlil. Begitu didawuhi, diaturi. Jenengan lak matur karo kene niku matur. Awake dhewe kadang-kadang niku mbasakne awake dhewe ora mbasakke wong liya. Aku dawuh kowe matur, ya kuwi salah. Aku sare kowe mijak umpamane. Aku mangan kowe mbadok. Lah niku ora kena. Badhe teng pundi kula badhe tindak ngaji. Niku bener apa salah? Nah, salah kula badhe tindak. Sebener napa kula? Kula melampah. Kadang-kadang cah Jawa ki ora ngerti Jawa. Wis iso Jawa ora le? Ini enggak takoni. Lah iso tak kei dhuwit. Mikir disekel. Lungguh wae rasa ngadeg. Aku ngerti kowe tak kei dhuwit mergo rupamu kaya kotak infak ya. Jenengmu sapa? Jalal. Eh? Jalal. Jalal. Jalal sapa jenenge? Jalaluddin Asy-Syaukani. Wah, ngeri bener jeneng Jalaluddin Asy-Syaukani. Asy-Syaukani apa Asy-Syaukani? Asy-Syaukani. Undang-undangannya Jalal. Jalal ki artine apa, Le? Jalal ki artine apa? Kuwi duwe jeneng ra roh. Oh, ya wis. Takon. Endas bahasa Jawane halus apa? Menengo, menengo, menengo. Endas. Wah, apa? Ora ngerti ta saiki, ta Jawa le iki. Endas ki bahasa Jawane apa? Mustaka. Kuwi sing gedhe ya ora dong kowe. Sak dhuwure sirah ana rambut. Rambut kuwi bahasa Jawane halus apa? Modar cacatmu rek ngerti. Iki jenenge kuping. Kuping bahasa Jawane halus apa? Paningal. Centelan iki apa iki? Paningal. Paningal. Kuping kok paningal iso kok ngendi? Kuping kok iso ndelok iki kupinge wong rayon to iki. Kuping kok paningal nembe krungu iki. Talingan. Cangkem bahasa Jawane halus apa? Kok cocot, duduk cocot. Cangkem. Tutuk. Saat drune cangkem, ono untu. Untu bahasa halusnya apa? Orang ngerti meneh, kowe ora Jawa, kowe wojo. Ilat, saat drune cangkem, ono ilat. Ilat ki bahasa Jawane halus apa? Kok lonte lati? Lonte, ngomongin itu. Ilat tok bahasa Jawane lonte kok ngendi lho iki? Lati, Bro, lati. Lho, niki lho buktine wong Jawa niku kilangan Jawane ngene iki lho. Ora dong ngoten iki. Weteng bahasane Jawa lu sapa? Hah? Adaran. Adaran. Titit bahasa Jawane alus sapa? Ya, lal jalal. Kok totot iki kok ngendi? Mbak edit. Ya. Rasa salaman, salaman bareng. Salah satu sewu. Ya wis kana. Niki lho buktine wong Jawa niku kelangan Jawane. Ora ngerti sasane. Ora ngerti. Dadi kowe tak kei dhuwit ora mergo pintermu tapi mergo pekokmu. Ya semoga-moga Jalal bojone ayu lah. Rondo anak 38. Cie, kowe nang sing mbake iki. Cie. Rasa pacaran lal. Rasa pacaran. Sok wancine duwe bojo lak mesti oleh. Nek ketok esuk jodhomu rada angel kok. Ya rupamu pas-pasan iki. Tak kandhani lal. Rabi kuwi syaratnya namung kalih. Kalih sinten? Mbah Ahmad Khalil begitu diaturi dawuh. Ya wis le tak mangkat. Sok mau boleh ke apa? Kiai iki lak sering guyon to. Sok mau boleh ke apa? Jadi lah kaya kula teng pondok niku kali santri kula mon kula guyon. Kula niku nganti sayange karo santri wonten dalu wonten kadang-kadang kula masak. Santri kula turu tak dulang tak tangke ke sahur. Kula biasa. Kula niku wonge ra isonan. Dadi napa-napa dijaluk tak kakek. Kaya wingi teng sing Korea. Kula njaluk niki yo tak kakek. Sing pake tak jaluk yo tak kakek. Saisine nggih matamu ngono. Nyoh matamu, emang aku kiai apaan nyoh? Kowe mbleh apa le? Mbah Ahmad Khalil takon. Derek Perso. Kula blehke wedhus kiai. Alah mung wedhus. Salat jamake oke, mbok dibleke sapi. Oh nggih. Wong biyen iku lak didhawuhi ki lak seneng banget. Akhire blehke sapi. Begitu blehke sapi Mbah Ahmad Khalil rawuh. Acara selanjutnya pembacaan tahlilan. Ingat, aja kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah iki tahlil ala Muhammadiyah. Wong Muhammadiyah iki jane yo pengen ndongake wong mati tapi lak diarani tahlilan gengsi, soale tahlilan iki bahasane wong NU, mila kalau wong Muhammadiyah diganti bahasane pembacaan kalimat thayyibah. Lak kula mboten purun. Soale napa lak tahlil niku mesti kalimat thayyibah, lak kalimat thayyibah urung mesti tahlil. Acara selanjutnya pembacaan kalimat thayyibah. Lak kula bengok dasar dharma pramuka. Pramuka itu satu, karena dasar dharma itu juga kalimah thayyibah. Minola tahlil mesti kalimah thayyibah urung mesti tahlil. Dan yo, akhirnya Mbah Ahmad Khalil munggah panggung, dawuh. Yo, gendongake almarhum maca tahlil kaping tiga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rampung, sing di omah merengut, la dalah. Beleh ke sapi, kok mau macak ke tahlil peng telu, wis mulai gonduk nih. Akhirnya nopo, berhari-hari bocah niki tasik ngerasani Mbah Ahmad Khalil. Akhirnya sampai Mbah Ahmad Khalil niku perso diceluk. Kowe ngopo le nesu karo aku? Wangke, beleh ke sapi ya tahlil peng telu. Gus Miftah, beleh ke rajelas emu, degan je pada. Akhire Mbah Ahmad Khalil dawuh, "Le, nggih Kiai. Sapimu ning omah ke lek ana sing luwih gedhe to daripada sing dibeleh wingi. Nggih, gawane ning masjid." "Damel napa Kiai? Beleh meneh ora-ora." Akhire didhawuhi Mbah Ahmad Khalil sapine dibeto teng masjid bar Jumatan. Bar Jumatan niku Mbah Ahmad Khalil ngersake pulpen siji karo kertas siji ditulis kalimat tahlil ping pisan la ilaha illallah. Bar niku napa? Kertas sing ana tulisane la ilaha illallah ping pisan niku ditimbang karo sapi sing luwih gedhe daripada sing dibeleh. Begitu ditimbang ternyata abot napa? Luwih abot kertase sing ana tulisane la ilaha illallah tinimbang sapine. Kabeh wong delok kene iki keramate Mbah Ahmad Khalil. Kabeh wong ndomblong niku. Akhirnya Mbah Ahmad Khalil dawuh, deloken le matamu. Aku wingi macane ping pira? Ping telu. Iki ping pisan wae luwih abot daripada sapimu. Sing duwe keramat ngoten kuwi namung tiang-tiang NU. Wong-wong liyane NU niku ora percaya kali keramat. Lah kula percaya banget soalnya kula ya tau ngalami keramat-keramat sing model ngoten niku. Wong kula niku wong dianggap duwe keramat kula ya ora dong kok. Tapi mbiyen niku njen nate ana bocah telung bulan sak derenge rabi niku dolan teng pondok kula, kula tinggal ngaji. Tak takone kowe ngopo ning kene? Kula pokoke sak dereng diwenehi pelet kali Gus Miftah ra bakal mulih. Seminggu tak tinggal ngaji, ngenteni teng pondok. Akhire kula jengkel tak wenehi donga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lah bocah niki lak percaya banget. Bocah niki lak ra tau ngaji, ra tau maca donga, ra tau salat. Nyoh diwaca, macane kapan? Kowe saiki latihan salat, engko bar salat wacanen. Pokoke kapan wae kelingan wacanen. Nggih Kiai, akhire tenan bar salat, tangane diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mantep niko, arepe mulih, ayo mangan karo aku. Nggih Kiai. Waca donga dhisik. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sing jenenge wong mantep niku encen ampuh tenan. 3 bulan kemudian moro. Moro teng pondok. Gowo bocah wedok, kula mikir gegek konangan dongaku apa ya aku. Ternyata mboten. Kowe ngapa rene? Kula badhe matur nuwun kalih jenengan Kyai. Lah ngapa donga sing jenengan dawuh keteng kula mandi tenan. Jos tani. Lah kuwi cah wedok kuwi sapa? Nggih niki sing kula pelet kalih dongane jenengan, balik teng kula. Wah, seneng nika. Begitu rampung mangan, kowe sajane goblok. Lah napa pura-pura goblok? Lah napa to Kiai? Sing mau waca ki donga apa? Lah ki donga pelet. Akhire kula wene bukune bocah TK diwaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa masuk toilet. Lho. Ngono kuwi jenenge wong-wong dianggap keramat. Wong aku ya mengawur kok ngopo to aku? Dadilah aku sampai maca ke Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ning awakmu. Delok wae kowe. Langsung kowe mlebu WC. Lah singkat cerita saking Bangkalan Mbah Hasyim Asy'ari pindah teng Semarang. Ngaji kali Kiai Agung Semarang namine sinten? Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Lho niku lho kiai-kiai mbiyen niku lak jenenge gedhe niku jenenge kampung melu katut. Mbah Soleh Darat As-Samarongi mergo mapane wonten Semarang. Mbah Ahmad Khalil Al-Bangkalani mergo mapane wonten Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani mbahe Kiai Ma'ruf Amin dipun wastani Al-Bantani mergo mapane wonten Banten. Dadi wong ampuh-ampuhe ngono kuwi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mergo manggone ning Minangkabau. Sok Gus Miftah Al-Kalasani mergo wong Kalasan. Sesuk Jalal ki Jalaluddin Asy-Syaukani Al-Ngrayoni. Mergo tiyang ngrayun. Kowe ya ngono kuwi le. Ya semoga-moga dadi kiai lah kowe. Kiai kondang pokoke sa RT. Ya amin lumayan. Lumayan. Sopo ngerti kowe dadi Mbah Mudin teladan to. Kowe apa tugasmu le? Kula Mudin. Tugase apa bungkus jenazah. Saged mbok modar sakniki kula bungkus ngono. Begitu ngaji teng daleme Mbah Soleh Darat inilah Mbah Hasyim Asy'ari duwe kenalan satu kamar namine Muhammad Darwis. Kila wakola ana sing ngendikake Mbah Hasyim Asy'ari niku umure 14 tahun, Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis niku umure 17 tahun. Dadi Mbah Hasyim Asy'ari niku luwih nong tinimbang Muhammad Darwis. Termasuk sing ngaji kali Mbah Soleh Darat As-Samarongi niku sinten? Raden Ajeng Kartini. Kartini niku nggih santrine Soleh Darat As-Samarongi. Sampai dia membuat buku Habis Gelap Terbitlah Terang mergo sinau Quran kalih Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Yang nama asli daripada Raden Ajeng Kartini adalah Harum. Putri Indonesia Harum namanya. Harum itu nama asli dari Raden Ajeng Kartini. Percaya karepmu ora percaya ya karepmu wong aku mau ngarang. Lha kan Putri Indonesia Harum namanya. Sing paling cetok Raden Ajeng Kartini itu adalah merupakan anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Dan Raden Ajeng Kartini adalah merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya Raden Ajeng Kartini itu adalah wanita yang pro dengan poligami. Artinya lak jenengan ngefan karo Raden Ajeng Kartini berarti siap-siap di poligami. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Jenenge ngefan karo Raden Ajeng Kartini. Ombolan piye ra niat. Kula diluk meneh insyaallah rabi meneh insyaallah. Kali sinten nunggu takdirnya Gusti Allah. Kayak tadi cangkeme rondo sing berharap kayak amin. Sorry ya, kita tidak berjodoh. Karena janda itu jodohnya dengan Jalal. Lumayan lal rabi karo rondo apa paling pe modar dhisik lalah. Tenek kowe keracunan lalah. Keracunan apa? Susu kadaluwarsa. Tak critake sik ben nasab ilmune kok nyambung. Ngopo kok Ahmad Dahlan niku akhire gawe Muhammadiyah sampai tibane teng Buya Hamka niki, napa Mbah Hasyim mari kok gawe NU. Niku ana sejarahe niki. Akhir gitu ngaji teng ngene Mbah Ahmad Dahlan nyuwun sewu Mbah Soleh Darat As-Samarongi rampung didhawuhi. Lek kono kowe mangkat to ngajine Mekah. Akhire mangkat ngaji teng Mekah. Wong biyen niku mangkate teng Mekah niku ora nganggo pesawat. Soale jaman biyen rung ana embarkasi, rung ana pesawat gedhe. Numpake napa kapal laut. Zaman biyen niku lak badhe tindak teng Mekah, wong sak Indonesia niku hanya melalui satu tempat dan satu titik namanya Aceh atau Aceh Darussalam. Mila napa kok Aceh niku dipun sebut Serambi Mekah? Soale sak Indonesia niku menawi badhe tindak haji kabeh melalui Aceh termasuk Zainal Abidin kalih Kiai Ilyas putrane Mbah Muhammad Besari niku mbiyen munggah kaji nggih melalui Aceh. Ngaten. Sesuk tak critani ngopo Zainal Abidin dadi raja Selangor kok ora mulih ning Ponorogo. Niku ana sejarahe. Ngopo kok Malaysia niku mengklaim reog sebagai seni budayanya wong Malaysia. Padahal gaweane wong Ponorogo kok dianggap nek wong Malaysia niku ya ana sejarahe. Napa kok kula arani Malaysia, Malaysia soalnya napa-napa dimaling, batik dimaling, reog dimaling. Sesuk suwe-suwe Jalal dimaling. Tane ngoten niku. Begitu dugi Aceh langsung tindak teng Mekah. Lah pas ngaji teng Mekah niki ada dua perbedaan mendasar. Mbah Hasyim As'ari muda itu konsentrasi kepada guru namanya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Dipun wasani At-Tarmusi mergo Syekh Mahfud niki tasih keturunan Termas. Mila dipun wasani At-Tarmusi. Sementara Muhammad Darwis niku ngaji karo kiai saking Minangkabau namine Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lah ternyata dua orang ini mempunyai perbedaan yang mendasar. Maka begitu mulai Hasyim As'ari gawe organisasi atas izin Mbah Ahmad Khalil namine Nahdlatul Ulama, sementara nyuwun sewu Muhammad Darwis atas ilmunya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mulai teng Indonesia gawe organisasi jenenge Kamandiyah Muhammadiyah tahun 1912 NU 1926. Mila lan jenengan takon sesuk meh traweh niki to, ngopo lak wong Muhammadiyah traweh ping 8, wong NU traweh ping 20. Soale Muhammadiyah niku luwih tuwa tinimbang NU. Ngopo wong Muhammadiyah traweh ping 8? Maklum soale boyok tuwa. Dadi ping 8. Soale boyok tuwa. Mila adik-adik sesuk lak rabi-rabi karo wong NU, mesti dijamin boyoke kuat soale traweh ping 20. No. Tapi saiki ana aliran sing nomor 3 ora 20 ora 8 aliran sing ora traweh. Imame sapa? Jalal. Ora apa-apa, ping 8 ya ora apa-apa, ping 20 ora apa-apa. Tapi kula tau guyon kali kanca-kanca Muhammadiyah. Kowe ngopo Gus ping 8 ora apa-apa? Umpama sesuk ning akhirat dihisap sing bener 8 ora apa-apa, aku sing duwe turan. Tapi lak sesuk nganti dihisap sing bener 20, aku wis mlebu surga, kowe nambahi traweh dhewe aku ono dadi 20. Cangkemmu Gus, Gus. Ora apa-apa wong sunah arepe 8 ya karemu, 20 ya karemu, wong boyoke dhewe dhewe. Ngono ku ya padha karo cangkeme wong NU ngrokok iso cangkeme wong NU. Muhammadiyah niku lak orang rokok. Soale peringatan bahaya merokok hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Jadi sing dipateni kali rokok niku Muhammadiyah, bukan nu Nahdlatul Ulama. Aku ngaji ning kene iki nyeneng iki, orang rokok cangkemku bulbul iki. Mergo adem iki. Lah, apa perbedaan karakteristik yang mencolok antara pendidikan NU dan Muhammadiyah? Men iki Buya Hamka iki senajan to jenenge Buya Hamka tapi tidak meninggalkan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh. Ora ninggalke muhafal, ora ninggalke barang-barang qadim sing apik. Ampun nganti jenenge Buya Hamka niku malah melu Muhammadiyah kilangan NU ne. Perbedaan yang paling mencolok antara NU dan Muhammadiyah di dalam pendidikan adalah lak kula maknai ayat pertama sing ditompo karo Kanjeng Nabi niku unine Iqra bismi rabbik. Iqra niku dimensi akal, bismi rabbik niku dimensi ati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Lak wong NU niku biasane unggul secara spiritualitas, wong Muhammadiyah niku secara intelektualitas. Mila kula sering matur, lak wong NU kuwi biasane gedhe atine, yen Muhammadiyah biasane gedhe akale, kok ndase kepiye? Malah ngendas-ngendaske Muhammadiyah. Ngoten. Mila jenengan pirsani. Secara ngoten iki, Muhammadiyah iki pengajian jam 09.00 rong rampung nutuki gelas kok. Bungen. Lah pengajian paling mau njero masjid, wong 50, wong 200, wong 100 wis akbar kuwi. Kula mbiyen iku tau diundang pengajian Muhammadiyah, pengajian akbar bersama Gus Miftah. Ngerti kula akbar iki gede banget to. Lah wong pondok kula niku pengajian seteko wong 5000 kula ora wani ngomong akbar kok. Iki begitu kula teko, Masya Allah, wong 50. Dancuk aku. Lah iki akbar saka ngendi iki aku ngono. Wong 50 kok akbar iki aku ngono. Kula niku pengajian teng pondok seteko wong 7000 wong 10000 ora wani ngomong akbar kok. Ora wani kula nganggo ismu tafdil akbar ora wani. Masa ini pengajian sak gon-gon nganggo jeneng akbar. Wis ora apa-apa lah. Minimal sing gedhe iki ora jamae bener cangkeme ora apa-apa. Lah bangsa gawe pondok pesantren iki pinteran wong NU. Gawe diniyah pinteran wong NU. Tapi coba dilihat. Lah kon gawe perguruan tinggi, gawe sekolah. Ilmune wong Muhammadiyah itu selangkah lebih maju daripada wong NU. Lah kita wong NU aja gengsi mengakui itu. Kita akui. Maka kenapa sekarang programnya Pak Kiai Said NU membuat perguruan tinggi di seluruh provinsi di Indonesia, sementara programnya wong Muhammadiyah gawe pondok pesantren di masing-masing provinsi di Indonesia. Soalnya napa? Miturut kula wong Islam sing sampurna, sing kamil, sing kafah niku napa? Kan dawe udkhulu fi silmi kafah, mlebu kanthi sampurna. Lak mlebu separo-paro ki ora penak li. Lak mlebune mung separo ora kepenak. Ora percaya takono mbok-mbok, ora kepenak mesti. Kita Bu nggih. Mlebu separo ora kepenak. Lho, nganggo sandal mung separo ya ora kepenak. Kandhane kok. Nganggo blangkon mung separo ya ora kepenak ngene iki ngapa ora kepenak. Nganggo katok mung separo ya ora kepenak, kudu beleng ngono. Nganggo sempak kok mung separo, ora kepenak. Lah ya kan kudu beleng sampurna, nganggo kotang separo. Ah! Sing separo ya kewer-kewer. Lah didelok sangka rasane ora degan iki, kambil. Kambil tuwek. Pantesan kok siletku gatel iki ngopo? Kerminen. Jijiki. Pak Kiai Jalal badhe ngunjuk napa Pak Kiai? Ya Jalal tak kaya iki lah, ya Nyelal tak kaya Ilal. Ya atenake. Ya. Monggo dijuk. Aku ingin ngaji ning Yogyo tak kayak aku amule wong e reso ngaceng. Bilal. Duit mesti mengono iki keto. Lah aku iki ngerti ora sama tak iki marifat e, Bro, ada iki. Lah ana panitia marane ning panggung iki aku wis mesti duit. Nah, tenan kandhane. Dimohon kepada Gus Miftah untuk memandu kotak infak yang akan disampaikan oleh sahabat Banser. Oh, aku ngerti kok, ora sama kayak tulisan aku paham. Aku lah babakan kotak infaknya makrifat aku. Mila ana kotak infak lihat perasaanku piye. Wis siap-siap duite. Ora pelit. Kowe pelit tok ndelok munyuk sangune 100.000. Ndelok kiai infake 1.000. Lu larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan wae ngajeni kiai napa munyuk? Munyuk. Rungono nyuk ngono kuwi. Ya kok sik tok pengajian nembe mulai kok. Oh, iki jam 2:30 to wisan. Wih ramah sakit aku, kan aku capek. Sudah capek, jarang ketemu istri, kan aku jarang kelon. Udah pulang kira kosong tenan. Ngapa meneh? Oh nyedak kayak, wih ngopo bro. Sengit aku, kaget aku. Jadi kiai ini ku sambat yura kenal, ras sambat kok yo kesel. Tapi lah ngaji kulo ke sebulan terakhir pengalamannya lah tenan. Ngaji Banyuwangi nganggo helikopter, ngaji Palembang helikopter, ngaji Jakarta petuk nganggo Ferrari rego 16 miliar. Ning Lampung getek. Ya Allah. Pengalaman iki macam-macam. Wingi ning Korea sing ngaji lanang kabeh, ning Hong Kong wedok kabeh. Begitu ning Lampung ning tengah dalan, ya Allah, ora ana banyu tapi ana ombak. Dalane jeglong kabeh, persis ning rayon. Ya Allah. Ketoke ana banyu kok ana ombak. Dan saya baru paham apa perbedaan ngerayun dengan Jogja. Ngerayun itu banyak jalan berlubang, Jogja banyak lubang berjalan. Berong dong utekmu. Kayak anak kula takon, "Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu, Abah?" "Iya, Nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya Bapak." Aku yang Anak kula mong oh ora paham mong oh ngono. Malah begitu bojo kula metu saka kamar. Bunda, bunda, kenapa nak? Jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nanti surganya rusak? Cangkemmu aku. Masuk Pak Iko. Ya Allah. Aku lagi ngomong ngono mergo jarang ketemu bojo to. Niki mungkin kula langsung teng Semarang, sesuk ning Klaten, langsung mangkat teng Kalimantan, langsung teng Palembang, mulih pas malam poso. Pamer matamu kuwi pamer. Sengit ya aku kae. Aku ki mung arep kondo jarang kelon malah pamer cangkemmu kuwi. Aku mumet ngaji ning kene. Wis, lal jalan sing ngranjurke kowe lal. Lah aku ngaji ning kene dikira pamer kok. Kowe ki ra urun cangkemmu cerewet. Lah sesuk malam poso sing liya traweh kula kelon kali bojo kula. Lah pahalane oke kok padake. Bunda ayo mateni Yahudi wae. Oke. Bunda nggih Abah jamak takhir. Oke. Prasmanan matamu prasmanan. Shallu ala Nabi Muhammad. Badhe tindak pundi Bu prasmanan? Lah karakteristik pendidikan NU dan Muhammadiyah niku saya meyakini kalau kemudian dua-duanya diadopsi itu luar biasa. Mila kula niku sering diskusi kali wong Muhammadiyah iki persoalane niku mawon nasi. Persoalane niku mawon. Lah kula diskusi karo wong NU lah biasa to ilmune padha sumbere padha kiyaine padha. Dadi lah kula yo tambah pinter tapi enggak tambah pengalaman. Mila kula niku sering ngajak kanca-kanca Muhammadiyah ayo diskusi bahkan kula bela-belani pengen ngerti amaliyah wong Muhammadiyah kula manggon mesjide wong Muhammadiyah 4 tahun setengah mergo kula pengen ngerti amaliyah wong Muhammadiyah niku napa. Mila kok kula ngerti ra gelem tahlilan tapi diganti pembacaan kalimat thayyibah niku lah gara-gara niku. Gara-gara niku ora gelem selawatan tapi seni musik religi. Ora gelem ziarah kubur tapi diganti wisata religi. Lah lucune gobloke wong NU niku ya melu-melu. Wong rayon arepe ziarah kubur takoni badhe tindak pundi Bu? Wisata religi. Alah-alah gawa ya wong rayone wisata religi. Mergo bahasane sok ilmiah mulih karo bojone assalamualaikum mamah. Iya papa. Mamah barking pundi, mamah baru saja pulang wisata religi. Karo siapa? Karo mamas Jalal. Serap pantes nal Jalal. Nangis. Bisa selawatan dhisik kuwi? Aku arep bengok gah, sone elek kok. Moga aku pengajiane ra selawatan sing sunatan awakmu e. Kimcil-kimcil yang terhormat. Ayo banser kotak infake siap-siap. Mbak-mbak iki nyanyi. Lagune sing gaul ra gaul moh aku. Apa selawate? Lal, pokoknya vokalis Lal, kok rupamu gak meyakinkan? Ayo banser siap-siap. Lagunya apa Lal? Eh? Sarjana apa? Biye, cuplikannya biye, cuplikannya. Sarjana. Orang-orang wong wis sudah kok sarjana. Aneh orang. Aneh lagu-lagu ini menghormati gurumu ya, Man Ana. Bisa. Man ana laulakum isora. Lah aku ora hormat karo gurumu we pekok sih. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum isora. Oh, dasku iki apa ya? Apa serta gaul ini apa delok? Cil kepalem? Pamer bojo? Selo? Apa ngono kuwi lagune ra desa-desa kowe sing desa rupamu wae lagune sing gaul. Yo, sakaremu. Ayo kotak infake siap-siap niku salat adem. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo gek wis. Sarjana. Kecak-kecak dolanan apa tak kayak iki malam ya. Oh, ngiringi. Der kesuwen. Aku bangga menjadi seorang santri pakai sarung dan juga berpeci. Happy sedana, sarungan aja kemana-mana. Pakai sarung bukannya sok jadi ustaz, yang terpenting menutup aurat. Bukannya soal ingin dihormati, yang terpenting saling menghargai. Berpakaian bebas dalam bersyariah, sopan dan enak pilihan. Dari para bertato bagai anting dan kalung, lebih baik setiap pakai sarung. Sarjana, sarjana, sarungan aja kemana-mana. Sarjana, sarjana, sarungan aja kemana-mana. Pakai sarung bukannya sok jadi ustaz, yang terpenting menutup aurat. Bukannya soal ingin dihormati, yang terpenting saling menghargai. Berpakaian bebas dalam bersyariat, asal sopan dan enak dilihat. Dari para bertato pakai anting dan kalung, lebih baik setia pakai sarung. Sarjana, sarjana, sarungan aja kemana-mana. Sarjana, sarjana, sarungan aja kemana-mana. Wes, mana kita? Mendasku. Moning kono bosok ning kene luwih bosok ternyata. Kula iki pengajian ra tau njaluk neko-neko, sing penting sone kepenak wis ayem. Ya, semoga-moga sonmu paling apik wis ya. Sak dukuan. Pakin pake sampun. Lah ya, lah iki mungkin ngopo? Ya banser, wis karepmu lah seladem kula. Tamu musik. Aku jane pengen nembang, pengen nyanyi, kepenak to ngajine. Ya. Entek swara kula. Moga Pak Kiai jalan. Pak Ijo, Pak Ijo. Tak pikir lagu apa? Sarjana, sarjana. Wis singgawe sampe lagu ni. Lagu sarjana iki sapa? Tak sing nyanyi Gus Asmi kok penak lagu Jalal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saiki lak sekolahmu ki pengen lagu. Udune menggabungkan antara spiritualitas dan intelo ngopo Pak? Pak, kula gawe pondok teng Yogyakarta niku pondok mahasiswa. Soalnya pondok mahasiswa niku teng kuliah niku diajari spiritualitas, mindset, bagaimana cara berpikir dan lain sebagainya. Tetapi napa biasanya spiritualitas niku kurang. Mila kula tampani gawe pondok pesantren spesialisasi mahasiswa. Mila sok bocah kene to, Nduk, kowe sok arep pengen kuliah Yogyakarta, ora usah ngekos. Mondok ngene Gus Miftah. Tanpa dia alias gratis, enggak ada biaya sepeser pun, bahkan sabun tak. Soalnya aku ngerti santriku senengane nyabun. Adus. Iya, utake wong tuwa-tuwa iki malah masaku ngeres. Lak guru-gurune kene ra ngeres fitness. Apa ke fitness awake fit atine ngenes ngene. Lah, kula niku gadah keyakinan ngeten. Kalau basic agama, basic pendidikan agama, basic spiritualitas santri itu baik, begitu dari mahasiswa, itu tinggal mengembangkan saja. Aku lombian kuliah kira atau mlebu. Dosennya malah wedi karo aku. Wong aku gaweane demo. Kula lombian termasuk mahasiswa yang tidak tertib. Tapi bijiku apik. Orang kok mergo pinter, dosennya wedi karo aku. Wong kula lombian iki tahu Pak Guru. Ujian mata kuliah lali kula. Kelas kula nganggo sandal toh. Senen ini kali Pak Dekan, jenenge Pak Abdullah Fajar, Kang Masih jadi menalik Fajar, diusir ke kelas aku. Miftah keluar, sak kelas delok kabeh wong kula gaweane demo. Kamu keluar, kenapa Pak Dekan? Kamu pakai sandal, keluar. Waduh, muri aku. Begitu kula metu tak delok peraturane, mahasiswa ujian tidak boleh menggunakan sandal. Akhirnya apa sandalnya tak copot ganti kresek. Aku mlebu kelas nganggo kresek kae, dekane moro meneh. Kamu menantang saya, maksud Pak Dekan, dia nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai resek? Malah nggak pakai sepatu. Mbok dibaca peraturannya, Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, enggak ada tulisan wajib menggunakan sandal. Kresek, Bro. Aku ngono. Merongos wonge kok ngopo? Dadi lak santri kula iki ning pondok ngeyel, tapi ngeyele masuk akal. Ya tak tampa le, ora apa-apa. Ora apa-apa, ben cerdas bocah kuwi. Lah kula niku kuliah dulu hanya mengembangkan napa mindset, kerangka berpikir. Lah basic-nya ini agamanya bagus, mesti dadi wong. Kalau hitung-hitungan, wong mondok karo wong kuliah, kuwi oleh ilmu okeh ndi? Saya meyakini, okeh kok mondok. Dan di tingkatan madrasah inilah yang menentukan sanawiyah, aliyah. Tapi persoalannya nopo, wong tua niku lak mboten bangga lah anake tekilo jenengan persani, psikologis orang tua. Wong rayon pun lak iso anak dilebokke SMP unggulan. Lebokke SMA unggulan, lebokke SMK unggulan. Lah wis ra ketompo, baru alternatifnya adalah madrasah. Nggih napa mboten? Keto. Sing didaftarke ning Buya Hamka ki lak mergo ning Dongkon ra ketompo, baru moro ning gurune Pak Guru anak kula teng pundi-pundi mboten ketompo. Kula pasrahke njenengan. Suwe-suwe madrasah kok dianggap kaya TPA, tempat pembuangan akhir. Artinya apa? Kesadaran orang tua ini belum ada tentang pendidikan agama, padahal dikatakan mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wong niku sing bakal diapikke karo Gusti Allah niku sinten? Wong sing paling apik agamane. Dan pendidikan usia-usia SMP kuwi nyuwun sewu termasuk pendidikan yang sangat berpengaruh. Mila kula mbiyen zaman SMP niku apalane kuat banget. Dan kula bangga dadi bocah sanawiyah. Bangga nduk padake. Sanawiyah ki SMP plus. Matematika ning SMP ana, ning sanawiyah ono. Nggih napa mboten? Bahasa Inggris ning SMP ono, sanawiyah ono. Apa meneh? Biologi SMP ono, sanawiyah ono. Tapi lak ngaji kitab ning sanawiyah ono, ning SMP ora bakal ono. Mbok tenang. Kula mbiyen belajar diwenehi belajar sulam taufik, diwenehi belajar taklim niku teng sanawiyah. Ning SMP ora mungkin ono. Lak ning rayon SMP ne ono ku ya berarti pendidikannya kudu dirombak. Kudu diwene pendidikan kita ini senajan to dasar. Lah orang-orang pendidikannya ya akhirnya kafara, ya kafiru, kufron niku wau. Akhirnya gobloknya konangan ki mau. Lah ning sanawiyah kok orang-orang pendidikan agama, nih akhirnya niku wau urung bodoh wis takbiran ki mau. Akhirnya kalah ngakune menang ki mau. Soalnya randuwe pendidikan agama tuman. Kalah kok ngakune menang. Mila video kula niku wong pingsut ana sing ngene, sing siji ngene. Ngomongne ngene dadi ngene. Kan sing menang kudune ngene, sing ngene ngeyel, sing menang aku wak parane goblok, kalah kok ngaku menang tuman ngono. Njeget-njeget ngene kae. Iya. Siap presiden. Presiden ketoprak. Presiden blambangan. Iya presiden iki. Presiden dudo sak donya. Lah. Kudune wong tuane ku pun mulai gadah pemahaman ngoten niku. Agama kuwi pendidikane luwih penting daripada umum. Ngene lho nduk ya. Kaya Gus Miftah iki sok keliling donya, sok ning Belanda, ning Swiss, Italia, sok ning Taiwan, Hong Kong, Korea, sesuk diundang ning Australia, ana undangan ning Amerika. Kuwi ora mergo aku sarjana, ora tau tekoke sarjanaku. Kuwi mergo ngaji. Sapa ngerti sok Jalal diundang Timur Leste? Ana ngerti lah. Kuwi diundang ning kono Timur Leste. Dadi apa? TKI. Umpamane ta? Oh, sakniki wong ora pengen dadi TKI piye, Pak? Jenengan pirsa TKI teng Korea niku gajine sebulan pinten? 20 sampai 25 juta. Mula kula wingi ketemu teng cah Ponorogo niku atah. Kowe kok ndile kula Ponorogo? Kok seneng ning kene perang tahun pun 10 tahun kula. Gajimu piro 20 juta? Lah ning Ponorogo 20 juta kerja apa, Pak? Ya. Ora ana, tukang sapu. Tukang sapu teng Ponorogo niku 20 juta. Diangkat sak kulkase sak TV-ne. Kuwi mergo agama. Maka benar dikatakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Mila sing duwe anak-anak antri mun mulai diniati sani. Anakku kudu mondok. Ngono, oh, Nduk. Mondok. Kaya anakku mbien lebokke TK ra oleh. Beb, apa? Bojo kula tak. Anake jeng kula daftarke teng TK, ora oleh. Lah pripun diulang ngaji dhisik. Anakmu iso maca Quran baru TK. Kula ngaji kelas 6 SD iso maca Quran baru dilebokke TK. Kelas 6 iso maca Quran baru lebokke TK. Kula ngomong. Kelas 6 niku baru TK. Dadi TK setengah tahun mlebu SD. Aku rapopo, aku ngomong, anakku ketinggalan pendidikan umum rapopo, sing penting aku anakku iso ngaji. Anakku ora iso matematika, ora apa-apa, sing penting iso ngaji. Sesuk laku mati butuh diwacake Quran, ora butuh diwacake matematika. Arep ngopo kowe aku? Aku ora bangga kok. Omong sok kowe esuk mati anakmu moro ning kuburan nggawa kalkulator, poro gapit. Bukan kok pendidikan umum tidak penting, basicnya itu harus didasari dengan agama. Ning yo tenan, Pak. Mila kula saiki ngomong hati-hati. Akhirnya anak kula yo belas ra gelem karo matematika. Oh, ra gelem tenan pelajaran matematika. Kelas 3 munggah kelas 4 gak ke matematika, soal 10 salah kabeh, Pak. Kuwi anakku. Bangga aku. Ala gurune arep nyanyi rawani to. Ada seneni kok anake kiai. Akhirnya gurune tak telepon, Pak Guru, kok jenengan nesu kali anak kula. Nggih, Gus. Lah napa? Soale salah kabeh niki jawabane. Mang marang teng pondok, kula yo pengin ngerti soale napa? Ono anak kula kok salah kabeh. Akhirnya anak kula takoni, "Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah napa?" Jawaban anak kula, "Nggih, Pak Guru, kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah." Tole aku ngene, lanjutkan aku ngono. Rapopo aku ngono. Oh, jos tenan anakku iki, padhiake. Wingi ning pondok kula diwaduli karo gurune, "Pak Kiai, anake mboten gelem sekolah, gelem mau ngaji." "Ora apa-apa, penting pira-pira jek gelem ngaji." "Kan sekolah tinggalan, wis ora apa-apa, aku dibecake, aku ya ngono to." Tinggalan dibecake ngono kok. Abot ya dikulekke ngono wae. Pikir to. Ora usah dipikir, penting anak jek gelem mondok wis alhamdulillah. Kula jenengan dadi wong tuwa anake semanggung ning kene sepira-pira alhamdulillah lah ya Allah. Uang yang ngono kuwi liyakin la matafrahu bi yakin la matahzanu bi. Semakin yang membuat kamu bahagia, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Dadi lak standar urip mungkin biasa-biasa wae, kowe ra gampang susah. Anakku sekolah ning Buya Hamka kudu ranking, stres ndasmu. Ambok tenan, penting anakku jek gelem sekolah alhamdulillah. Aku mulai kerja bojoku kudu wis dandan ayu, wis masak ning dhuwur meja makan. Aku mulai disambut. Wo, impiane dari kerjaan. Begitu mulai ndodok lawang bojone jek micet. Kayak mong ongap-angop karo ngukuri silit. Oh, ngalah. Mesti kowe stres. Maka yang perlu diwaspadai niku napa? Anak jadi korban ambisi wong tuwa. Sehingga rai stres anak kelak niku. Lah kula mbiyen dibebaske kali abah kula. Kowe ngaji ya alhamdulillah orang ngaji kowe mlake bapak mulih nggih. Mung ngoten niku tok ora tau dipaksa masing-masing. Tapi kula SD, SMP, SMA niku ranking terus ora tau bayar sekolah. Lho padahal. Jadi nakal kowe iki sumbut, Bro. Bad boy. Lagi buruk rupa iki beda. Lah bener iki jawabane, penting urip bener le. Daripada jalan ngentutan umpamane. Bener jawabanmu le, penting urip. Cek ana nyawane ya ora. Ana bedane karo asu le, penting urip soalnya. Dadi nyuwun sewu, man aslaha akhiratahu fa aslaha Allah dunya. Mulai saat ini jenengan kudu duwe kebanggaan. Anakmu nang di madrasah sanawiyah, ngendi Buya Hamka. Ngono. Takoni anakmu nang di alah nang madrasah. Madrasah pundi? Buya Hamka. Ngene. Ngenyek banget aku. Mula anake ketompo ning SMA Unggulan. Anakmu nang di, "Wow, SMA favorit." Orang mau favorit, favorit. Ngono. Bau angga. Nanti SMA Taruna. Alah, apa hebatnya? Ngono lah anaknya mlebu pondok rabuang. Tu anaknya mlebu mamane caba calon bintara polisi. Wah gawang ya. Anakmu nanti polisi. Anakmu apa? Tentara. Anakmu nanti Buya Hamka. Kere kere gitu. Rasa semangat belas gitu. Mulai saya ikut kita koning. Kue sekolah nanti. Kulo Buya Hamka. Wow, ngono. Apa kuwi? MTS. Apa kuwi? Madrasah Tengah Sawah. Tak delok-delok iki. Umpama padha-padha sebocah niku mandek sekolah. Sanawiyah karo SMP. Ku ngerti iki ning hasil infak to? Ngerti aku makrifat to kandhani kok. Wah, lak nulis gede tulisane. Rumangsane kiai ini matane katarak apa kok. Enggak tahu umum ge ah titik isin. Iwe. Jadi nyuwun saya, psikologis itu butuh dibangun ngono lho. Ada kebanggaan orang tua ketika anaknya di sanawiyah. Lak podo-podo putus sekolah, bocah sanawiyah raso nglanjutke ning aliyah. Bocah SMP raso nglanjutke ning SMA. Kuwi lak keturun di masyarakat, kira-kira ilmune luwih manfaat sing SMP apa sanawiyah? Oh, sanawiyah. Saelele sanawiyah kita diajari ngrumat jenazah. Saelele ning sanawiyah kita diajari piye carane salat jenazah. Ngerti jalal umpamane bar SMP, bar sanawiyah mandek. Ana wong mati, Mbah Mudine ra teko. Halal, kowe iso mbungkus jenazah. Oh, saged alumni Buya Hamka. Saged mbok modar sakniki jenengan kula bungkus nggih sah. Tamat SMP, kuwi golek gawean bingung. Lah kowe dadi wong NU nyantai. Orang duwe gawean tetep iso mangan, orang duwe beras tetep iso mangan. Ayo, orang duwe beras lan duwe ndelalah tanggane mati. Mangan le, mangan. Mila sok dadi Mbah Mudin ndongamu ya Allah, muga-muga mbendina wong modar ya Allah, Mbah. Payu ilmune. Saelek-eleke wong MTS kita diajari teknik khotbah Jumat. Pas Jumatan adalah khotibe ra teko, iso khotbah le saged wong kula alumni Buya Hamka. Ngono lho, jalal. Kowe tau diajari salat jenazah ra? Ayo diajari, lara diajari ayo praktek. Aku salat kowe jenazahe piye? Ayo Bapak tak takon salat jenazah pirang rakaat? Papat. Kepiye to iki? Salat jenazah kok patang rakaat? Tak sing mati jalal dosane akeh nganggo rakaat barang. Semangat-semangat ini lho Pak yang perlu kita kembangkan. Sehingga nopo moralnya Buya Hamka ini terangkat. Jangan dianggap hanya sebagai sekolah alternatif. Tapi piye carane wong rayon niki lak duwe anak iso bangga di sekolah kita Buya Hamka. Nggih napa mboten? Lah santri kula takoni, kowe mondok nang ndi le? Kula ora aji. Pondokku jenenge aneh kok ora aji. Masjide jenenge Al Bejaji. Dadi wong niku ora ana ajine mlebu pondok, metu saka pondokku dadi wong sing bejaji. Ora kudu Arab, apa? Jamaah pengajiane Al Kintiliyah. Soale apa sak gon-gon ngintil. Ngapa kok ngintil soale cilik lah gede mangkat dhewe tangkem mulal mosok gede ngontol iki ngawur iki Al-Kintiliyah ngono lah santri kula takoni sampean mondok ndi namung teng ora aji tak tapuk kudu sing bangga karena napa ngoten supaya anak itu punya kebanggaan dengan alma mater dila awak mungkin bangga sok metu sangka Buya Hamka tetep ae terkenang. Dan wong tuwa niku kudune wis duwe nyuwun sewu. Tak kaya contoh kasus iki. Bagaimana kemudian pendidikan agama niku penting? Kula nang Klaten niku duwe jamaah wis tuwa, dilebokke teng rumah sakit dalam keadaan koma, nganti kentekan duit. Jenenge koma iki rong titik. Kan dadi layamu tu walayaya, ora mutu tur kentekan biaya. Ning rumah sakit beberapa hari kentekan duit digo mulih ning Klaten. Tane merem wonten. Anake sing Klaten ngenteni duit, akhirnya anake sing sugih saking kerja teng batu bara mulih teng Klaten. Delok kondisi bapake mesake. Matur karo dokter, "Pak dokter, saged mboten bapak kula digawe melek?" "Saged Mas, tapi nganggo operasi, tapi awes niki. Pir-pir ora gate 50 juta, kula bayar, kula cah tambang." Gaya niki. Akhirnya begitu dioperasi, matane bener iso melek. Dinteni sak jam, rong jam, sedina rong dina bocah niki wedi. Soale napa begitu melek ra iso kedhep. Tane mung delik ini kita. Persis mbahmu persis. Akhirnya Pak Dokter, kula wedi le bapak kula. Lah pripun? Lah mbasan melek ra iso merem niku pripun? Lah terus kesane jenengan pun mung ngoperasi melih. Niki bayare larang lho le. Pira? 20 juta, separone wingi. Mboten apa-apa, mang operasi. Akhirnya tutup meneh, tutup plek. Dadi mung biar pet bayare 15 juta. Ternyata duwite niki mboten nyelametke. Wong lak wis koma ngoten niki nyuwun sewu, sing dibutuhke kira duit tapi dongane anak. Sing dibutuhke napa? Fatihah anak. Saya dibutuhkan apa? Doa spesial dari anak kepada orang tua. Begitu anaknya mau maca Quran dan sampingnya bapaknya umpamanya. Faya ayatuhan nafsul mudhamainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wong tua mesti seneng kok. Pokoknya moro. Pak tangi, ini ada duit tak. Orang mungkin. Apa kok ora bangga wong tuamu nyekolahke awam? Walah aku lak metu kok MTS ki pekerjaane ra jelas, Gus. Saiki sapa sing iso jamin wong niku entuk pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ora ana. Sarjana apa sing oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Urung mesti. Apa rumangsane dokter niku duwite kathah? Saniki kathah sarjana kedokteran niku nganggur mergo ora mesti langsung iso praktek. Dokter niku begitu megawe rampung kuliah bar kowas kuwi gajine kok kementerian kesehatan niku nomong 2,5 juta. Ora buk karo kuliah miliaran. Teng Yogja niku mlebu fakultas kedokteran bayar pinten 500 juta, 600 juta. 700 juta rampung kuliah entek miliaran tapi gajine namung 2,5 juta arepe ngopo larang ora ana sing iso jamin saiki bocah ngrayon sekolah teng fakultas hukum sapa sing iso jamin mulih dadi hakim hakim garis mata emeng ya cangkeme wong kene iki hakim garis Pak Tentara sing sekolah mesti langsung oleh pekerjaan niku sing ikatan dinas. Contohnya polisi, tentara, niku ikatan dinas langsung jadi pekerjaan. Laliane ora ono tak kandani. Tapi ora kudu kabeh jadi polisi. Polisi niku penting Mbah Mudin kaya jalan niku ya penting. Polisi mati sing bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Apa? Allah hakim garis iki lho. Kalau kemudian kaitane karo masalah rezeki niku ora ono urusane karo ijazah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Lha wong-wong tuwa mbiyen ra kuliah ya iso mangan kok ngopo? Entung ge ra tau nyambut gawe ya lemu. Ora ana entung dibuka kuru ora ana. Apa men entung kok setruk? Ora ana. Entung ngomong, "Kowe ngapa entung setruk?" Ora ana ning. Semut kuwi lho. Apa to rezekine? Mangan kok. Nyamuk kuwi lho, ya urip. Cecak kuwi lho. Mau nganggo ilat tok iso mangan. Mau ngenteni nyamuk teko. Ngung begitu liwat cecake melet. Dup dup dup. Urip. Ayo. Cecak. Urip. Masa awake dhewe tamatan sanawiyah ora percaya karo rezekine Gusti Allah. Asyakku fir rizki asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Wong tua niku kewajibane nyekolahke anak, guru niku kewajibane mulang, anak kewajibane belajar. Soal sesok anak dadi napa niku urusane Gusti Allah. Mila wong tua ora usah dadi dadekke anak niku korban ambisine wong tua. Begitu anak rampung sekolah wong tua kok bengok-bengok. Lele, kowe iki tak sekolahke ben pinter, begitu rampung sekolah kok nganggur. Lele, gek kapan kowe bales budine wong tuamu? Lah aku dadi anake tak jawab, ngopo jenengan njaluk bales budi kali kula? Wong kula mbiyen ora njaluk dilairke kok. Wong biyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasani kepenak kok ngopo. Aku ngincenge yo ora kok. Wong biyen jenengan jengking aku yo ora ngrasake kok. Salah jenengan niku. Kewajiban mungkin nyekolahke anak wayu alimahul kitaba. Ora urusan anak musuk dadi apa. Mang dongake mawon dadi anak sing manfaat. Wong tuwa niku nek ana njaluk-njaluk karo anak, anak kudu pengerten karo wong. Sekolahke lo semawon. Begitu pasrah karo guru jenengan dongake ya Allah muga-muga anak kula duryatang thayyibah rampung. Ngono oh, Bu. Lah sekolah ning SMP unggulane apa-apa didol. Motor didol, sawah didol. Mlek itu mlebu sanawiyah. Alah-alah, sesuk badhe imtihan, sesuk badhe pengajian, keng urunan bayar meneh. Pi telo to kuwi ngono kuwi. Jalal yo an. Ana aku amplop ora jelas duitku dijaluk karo Jalal. Bu. Seneng mboten anake sekolah teng madrasah? Seneng dong. Lulusan santri dadi napa-napa ya pantes. Gatot Nurmantio niku jenderal bintang papadai nyuwuk dai baktiat. Si Badrotin Haiti sing tau teng pondok kula niku ya bapake mbiyen didikane ten. Dadi wong Kiai Ma'ruf dadi wakil presiden ya santri. Gus Dur santri dadi presiden. Zainuddin Sulaiman dadi tokoh pendidikan namanya siapa? Ki Hajar Dewantara. Kuwi ya santri. Jalal Mbah Mudin tetep Mudin nak Jalal pokoknya. Pangeran Diponegoro santrine Mbah kula Bahasan Besari dadi wong top. Arepe ngopo? Rangga Warsito pujangga Kraton Solo dadi wong top santrine Mbah Muhammad Besari. Santri bisa jadi apapun. Anak sanawiyah bisa jadi polisi. Saniki malah ada kebijakan di tentara dan kepolisian, bocah lulusan SMA utawa lulusan madrasah aliyah duwe apalan Quran itu diprioritaskan jadi polisi. Lho, kuwi jalan kan fisikmu lumayan apik toh? Dawa untumu, irungmu dawa. Kowe ngapalke Quran iso dadi polisi. Lal. Tak takon Jalal cita-citanya pengen jadi apa? Modin jos iki. Modin wae. Pak Bayi tak takon, "Dik, kamu besok pengen jadi apa?" Apa? Dijawab, "Pengen dadi apa kowe?" Bojone kiai. Cie. Pinter pilihan. Kowe dadi apa? Penerbang. Oh, kowe rong ora usah dadi penerbang, wis kelakon cita-citamu. Lah kuwi penerbang hadroh. Ingat Bapak Ibu, idza shadaqal asmu wa tuhasabil. Ketika niat itu baik, maka Allah pasti kasih jalan. Bahkan bahasa saya bukan waduhasabil tapi waduhasubul. Allah akan kasih banyak jalan. Where there is will there are ways. Di mana ada kemauan di situ ada banyak jalan. Wah, tendone nguyuh. Pengajian paling horor iki. Ana. Nanti ndang nguyuh barang iki. Panitiane iso tak lapor ke polisi kok. KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Ana wong ngaji ngono duyuwi ning kono ora ngajar. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Di mana-mana selalu saya bilang, kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Ingat nak, masa depanmu jauh lebih besar daripada masa lalumu. Iya. Jadi wong sapa ngerti sok lulusan sanawiyah Buya Hamka moro-moro ning kono dadi menteri. Sapa menterine? Jalaluddin Asy-Syaukani. Menteri apa? Menteri negara urusan khusus disingkat Menrakus umpama. Banget. Sapa ngerti? Lah kowe di menteri, menteri perjenazahan. Lah kula yakin kok. Mila kula ngomong kali bojo kula, anakmu oleh mandek sekolah. Anakmu oleh mandolah tapi ra kena mandek belajar. Sing jenenge belajar niku ra kudu sekolah. Tapi ingat, wong sakniki zamane jaman milenial apa-apa sing ditakoke ijazah. Senajan tok ijazah niku mboten jamin. Mboten jamin. Lak mung soal rezeki wis, kowe iki urip ning donya diundang karo Gusti Allah. Lak Gusti Allah sing ngundang awakmu berarti sing tanggung jawab karo urip di Allah. Padha karo jenengan diundang selamatan karo Pak Jalal. Jenengan rasa repot-repot mikir berkat. Soale berkat niku urusane Pak Jalal. Kewajibanmu mangkat mesti keduman asal lungguhe ra pindah-pindah. Niku insyaallah. Lha ya. Moga-moga sok Jalal dadi bupati. Bupati Blambangan. Mbon jam setengah loro pengajian mun rampung alhamdulillahirabbil alamin. Donga bareng-bareng moga-moga Buya Hamka maju. Gurune diparingi sabar, santrine diparingi giat, wis sahur mbahmu. Kula jeneng Semarang niki. Dongake sing ra ketok-ketoke muga-muga sok ya rezekine lancar kabeh lah. Amin. Muga-muga muayu kabeh le. Amin. Sing wedok mulih meteng kabeh. Amin. Tekah kagem Buya Hamka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shadal ladina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhar, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ja'alna lil muttaqina imama, rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.